sering injury time. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, hari ini kita mengkaji ayat 37 dari surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innaman nasi'u ziyadatan fil kufr yudillu bihil lazina kafaru yuhillunahu aman wa yuharrimunahu aman liwati'u iddata ma harramallah fayuhillu ma harramallah zuyyina lahum su'u a'malihim wallahu la yahdil qawmal kafirin. Sesungguhnya mengundur-undurkan bulan haram itu adalah menambah kekafiran. Disesatkan orang-orang yang kafir dengan mengundur-undurkan itu. Mereka menghalalkannya pada satu tahun dan mengharamkannya pada tahun yang lain, agar mereka dapat menyesuaikan dengan bilangan yang Allah haramkan. Maka mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah. Setan menjadikan mereka memandang baik perbuatan mereka yang buruk itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat 37 ini masih erat kaitannya dengan ayat 36 yang lalu tentang pengharaman 4 bulan dari 12 bulan yang terkenal dengan bulan-bulan haram. Telah kita sebutkan bahwa 4 bulan haram ini telah disebutkan dan telah ditegaskan dimulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram, erat kaitannya dengan bulan haji, dan satu bulan yang agak jauh yang disebut dengan bulan Rajab. Seharusnya umat Islam dan masyarakat Arab mengindahkan 4 bulan yang telah ditetapkan itu, tetapi kaum kafir Quraisy itu merubah aturan main sebagaimana telah disinggung kemarin. Seharusnya 3 bulan yang satu itu dan bulan Rajab itu tetap permanen pada tempatnya masing-masing. Terkadang mereka hapuskan, mereka buat kebijaksanaan bahwa 1 tahun mereka perang supaya di tahun berikutnya 4 bulan ditambah 4 bulan berarti ada masa untuk cuti berperang selama 8 bulan. Tentu saja ini salah dipandang Allah Subhanahu wa taala, karena yang mengharamkan dan menghalalkan hanyalah Allah, bukan manusia. Untuk itu Allah menutup ayat ini, dan ini menjadi pelajaran bagi umat Islam, tidak saja kepada kaum kafir. Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum kafir, karena namanya juga sudah kafir, tentu saja mereka tidak mendapatkan petunjuk. Tetapi menjadi pelajaran bagi kita ketika umat Islam terkadang mempermainkan hukum dan aturan Allah, maka ditemukan manusia umat Islam itu sendiri tidak akan mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Menarik dalam hal ini, kita persilahkan Ustaz Perdana untuk mencermati bagaimana hukum itu sesuai dengan kehendak Allah, atau hukum itu memang mempermainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai komisi fatwa dari MUI Kota Medan ya. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Satu hal yang harus kita dudukkan dengan benar, bahwa apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan buat kita itu adalah untuk kebaikan kita semua, bukan hanya untuk pribadi secara khusus atau untuk satu kelompok secara khusus, akan tetapi untuk kemaslahatan manusia semuanya dan kemaslahatan alam semesta ini, sampai binatang dan tumbuhan akan merasakan kebaikan pada saat aturan Allah itu dilaksanakan. Nah, permasalahan utamanya adalah ketika ada sebagian manusia yang menganggap dirinya lebih cerdas daripada Allah. Ketika dia menganggap bahwa aturan yang dia tetapkan, ya, hukum yang dia buat, pemikiran-pemikiran dirinya itu jauh lebih bermanfaat bagi dirinya, menurut dirinya, daripada hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi inilah yang menyebabkan kenapa ada sebagian manusia yang rela meninggalkan hukum Allah dengan memilih hukum alternatif lain, karena dia menganggap itu yang terbaik. Satu hal yang harus kita pahami bersama adalah bahwa kalau kita tahu anak kecil dengan seorang profesor itu yang mana diambil pemikirannya? Tentu profesor, karena dia adalah orang kompeten dengan pengetahuannya. Kalau manusia dibandingkan dengan Allah, tentu yang harus diambil adalah Allah, karena dia adalah pencipta manusia dan lebih tahu apa yang bermasalah, apa yang lebih maslahat bagi kehidupan manusia. Nah, yang saya lihat di dalam keterangan ayat ini adalah satu gambaran bagaimana sikap orang-orang kafir Quraisy berusaha untuk mempermainkan agama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jainal, ya. Ada beberapa banyak hilah yang mereka lakukan. Seperti dalam surat Al-Ankabut dikatakan wa qala allazina kafaru lil ladzina amanu tabi'u sabilana wal nahmil khatayakum, ya. Ketika orang-orang kafir berusaha untuk menggoda orang-orang mukmin dengan mengatakan ikuti saja jalan kami, kami akan tanggung semua dosa kalian, enggak usah takut. Jadi ini adalah hilah-hilah, cara-cara yang berusaha untuk mempengaruhi umat Islam bagaimana agar mereka itu dapat tidak melaksanakan ajaran mereka atau keluar daripada ajaran agama mereka. Jadi sebenarnya keterangan Allah Subhanahu wa taala tentang hal ini untuk memberikan gambaran kepada kita untuk tetap berpegang terhadap hukum yang telah ditetapkan oleh Allah, aturan-aturan yang telah dibuat oleh Allah dengan satu keyakinan yang cukup mendalam, itu adalah yang terbaik buat kita. Iya, menarik ini Ustaz Ardiansyah. Apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana, kita menemukan ada fatwa-fatwa ulama yang terkadang berbeda dengan teks Qurani. Contohnya saja fatwa MUI pusat tentang pengharaman muslim berumah tangga dengan kitabiah yang kita temukan dalam Al-Qur'an itu dibenarkan. Nah, ini kan siapa kalau kata Ustaz Perdana tadi, mana lebih hebat Allah dengan ulama? Tentu saja hebat Allah, tetapi ulama juga mempunyai latar belakang kenapa dia mengharamkan apa yang sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya, sebenarnya kalau kita melihat dalam sejarah pun, ya, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah menikahi seorang wanita kitabiah. Dan begitu juga kita melihat bahwa di antara istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam konon kabarnya itu ada seorang yang bernama Maria Kiptiyah, itu adalah seorang kitabiah. Namun fatwa MUI yang saya ketahui itu adalah apabila seorang wanita muslimah kawin dengan orang katakanlah orang Nasrani atau orang Yahudi, ini yang dilarang. Tetapi kalau seorang muslim nampaknya tidak begitu, jadi iya. Orang muslim juga dilarang begitu. Jadi di dalam buku mereka berkata tentang Abdulosah, itu jelas bahwa Pak Abdulosah mengatakan bahwa fatwa MUI berdasarkan perubahan hukum, bahwa fatwa MUI menetapkan muslim dilarang berumah tangga dengan wanita kitabiah karena keadaannya yang berbeda dari ketika ditasrikkan ayat ini di awal. Iya, kalau kita melihat itu tadi, kalau saya lanjutkan sedikit penjelasan saya, jadi kalau kita melihat latar belakang yang terjadi pada masa lampau itu ditakutkan kalau-kalau seorang kalau yang menikah itu adalah muslimah dengan orang-orang kafir, itu akan muslimah itu akan condong mengikuti suaminya. Nah, kalau saat sekarang ini, mengapa para ulama kita juga telah memberikan semacam pandangan, guidance, petunjuk kepada umatnya untuk tidak menikah dengan kitabiah? Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, permasalahannya adalah alasan yang begitu mendesak saat sekarang ini, di mana lebih banyak umat-umat wanita muslimah kita yang tidak menikah. Dan banyaknya sekarang ini sensus penduduk di dunia di mana wanita lebih banyak daripada laki-laki. Jadi artinya kalaulah sekiranya seorang muslim itu menikahi seorang wanita ghair muslimah, ya, atau orang-orang kafir katakan begitu, ini akan terjadi pengurangan itu sendiri. Ini satu hal. Yang kedua adalah tidak dapat dipungkiri bahwa akan terjadi ke suatu kesulitan di dalam membina rumah tangga itu apabila ada dua agama di dalam rumah itu, dan ini akan membingungkan bagi si anak. Dan yang paling mendasar adalah bahwa definisi kitabiah itu sendiri sekarang sudah menjadi suatu hal yang menjadi debatable, suatu perdebatan. Apakah masih ada kitabiah itu? Secara latar belakang daripada fatwa MUI itu, ya, para ulama kita melihat bahwa tidak ada lagi kitabiah itu. Karena apa yang dimaksud dengan kitabiah itu bahwa mereka masih berpegang teguh kepada Taurat sebagai perjanjian lama atau Injil sebagai perjanjian yang baru, yang pure, yang benar, yang itu tidak terjadi tahrif, tabdil di dalamnya. Tapi yang kita ketahui saat sekarang ini adalah tahrif dan tabdil. Dan ini terbukti di dalam akidah yang mereka percayai dan yakini bahwa Tuhan itu banyak, ada anaknya, ada ayahnya, ada ibunya, dan begitu juga orang-orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Allah, dan ini kemudian direkam di dalam Al-Quran sebagai pedoman bagi kita. Jadi sebenarnya tidak ada yang berbeda antara fatwa ulama itu dengan apa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan fatwa ulama itu adalah hasil pendalaman yang begitu cermat terhadap ayat-ayat Al-Quran. Ya, saya ingin menambahkan sedikit. Saya sudah baca buku tentang fatwa ulama, fatwa MUI itu. Sebenarnya permasalahannya begini. Yang dilarang adalah wanita muslimah menikahi laki-laki non-muslim. Itu yang dilarang, haram secara mutlak. Tapi kalau wanita lelaki muslim menikahi wanita non-muslim, itu diperbolehkan, tapi dengan syarat-syarat yang begitu ketat sekali. Jadi pada dasarnya diperbolehkan, tapi harus adabnya terjaga, pengetahuannya terhadap agama itu harus betul-betul baik. Yang kalau saya baca, ternyata syarat-syaratnya ini itu hampir-hampir mustahil untuk didapatkan dalam diri seorang wanita yang non-muslim. Jadi sebenarnya yang diharamkan itu hanya wanita yang wanita muslim menikahi lelaki non-muslim. Kalau laki muslim itu diperbolehkan menikahi wanita kita biah, tapi dengan syarat-syarat yang seperti itu tadi. Jadi kita tidak tahu mana yang benar, tapi prinsipnya fatwa MUI pusat masih mengadopsi boleh muslim berumah tangga dengan kita biah dengan syarat. Iya, dengan syarat. Dan memang sebenarnya ayat Al-Quran sendiri tidak mengharamkan itu, karena memang sebenarnya kitabiah itu masih tetap dianggap ada. Nah, ini adalah satu pertanyaan kepada Ustaz Fajrul ini. Menarik Ustaz, zujina lahum su'amalihim. Ini kenapa tidak dijelaskan siapa yang menggoda ini Ustaz? Apa rahasianya? Iya, memang Al-Qur'an itu menggambarkan tentang globalitas. Artinya tidak diturunkan hanya kepada satu ataupun dua orang, bahkan pada zaman itu saja. Karena datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk membuka alam ini, menjadikan terang benderang. Maka ikutilah apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi su'u amalihim itu bagi siapa saja yang berbuat tidak baik. Yang berbuat tidak baik itulah yang dilarang di dalam agama ini. Para pendengar yang dimuliakan Allah, masalah menghalalkan dan mengharamkan kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para nabi mengikuti titah dari Allah Subhanahu wa taala, dan para ulama merupakan warisan dari para nabi tersebut. Mudah-mudahan ulama kita juga dapat percikan tetesan sinar dari nabi dan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka berfatwa sesuai dengan koridor yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya. Saya Jenal Arifin bersama Ustaz Perdana, Ustaz Fajrul Aryansyah, mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.